وحق العباد الله يعذب فيتكلوا طيب إن شاء الله lanjut ya. Tapi jangan terputus. Berikutnya bab berikutnya. Mana yang lain? Mana yang lainnya? Mana Ubaidullah? Belum datang. Tapi tidak ada lagi yang mau menghafal dari awal. Satu bab demi bab. Satu bab satu pekan. Masa tidak bisa? Satu bab tidak ada. Iya. Tadi ikhwan sudah menghafal. Sama-sama kita makan nasi. Sama-sama minum air. Sama-sama manusia. Masa tidak bisa yang lain? Ayo ikhwan sekalian. Siapa yang menghafal? Ini perkara tauhid penting untuk dihafal. Kalaupun antum tidak menghafal fawaidnya, faedah-faedahnya, tapi kalau antum hafal ini, matannya ada gambaran. Oh, ini pernah saya pelajari begini, begini. Ada gambaran yang dari hafalan. Daripada tidak ada sama sekali. InsyaAllah ya, pekan depan. Pekan depan semua siap. Saya tunjuk saja, langsung main tunjuk. Jadi semua siap. Satu pertemuan satu bab. Insyaallah. Berarti langkah pertama yang harus ditempuh adalah memiliki bukunya dulu. Cari bukunya. Tapi bukan wajib ya. Jangan kemudian hilang. Kalau disuruh menghafal, tidak usah datang. Atau terlambat datang. Baik. Diupayakan, ya saya tidak wajibkan, tapi diupayakan supaya ada faedahnya. Dan ini kembali kepada antum juga. Antum akan rasakan nanti kalau antum hafal ini, akan terasa faedahnya antum belajar tauhid. Ingat kitab ini, Kitabut Tauhid, itu disyarah oleh banyak ulama. Disyarah oleh banyak ulama. Nah, menunjukkan pentingnya ini kitab. Bahkan Al-Syeikh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syeikh itu punya dua syarah. Bayangkan, beliau punya syarah Kitabut Tauhid namanya At-Tamhid. Kemudian beliau punya syarah dari syarahnya orang. Jadi Kitabut Tauhid disyarah oleh cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Fathul Majid. Itu sudah syarah ya. Sudah tebal itu, sudah tebal, lebih tebal dari ini. Itu sudah syarah. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh mensyarah lagi Fathul Majid. Syarah lagi oleh beliau. Jadi syarah sudah syarah disyarah lagi. Dan syarahnya tiga jilid. Jadi Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh itu punya dua syarah terhadap Kitabut Tauhid. Yang pertama At-Tamhid, yang kedua syarah dari Fathul Majid. Ya, luar biasa. Kenapa penting? Nah, dan tidaklah mereka ahlul batil, ahlul syirk itu kepanasan dan kebakaran jenggot. Sebab kitab beliau ini menghantam mereka dengan hujah-hujah yang jelas. Sebab dalam kitab ini hanya ada ayat, hanya ada hadis, dan hanya ada aqwalus sahabah dan aqwalus salaf. Sehingga untuk membantah mereka dengan hujah berat. Maka apa yang mereka lakukan? Diberikan gelar-gelar Wahabi. ya, dibuat kedustaan. Ya. Dan siapapun yang membaca kitab beliau, kalau dia jujur mencari kebenaran, dia akan sadar. Makanya betapa banyak mereka yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah membaca langsung kitabnya ini, mereka jadi sadar. Sebab apa yang dibawakan cuma ayat, itu melihat ya, itu lihat sendiri, bab ini, langsung wa qaulullahi ta'ala, qala Rasulullah, qala sahabah, tidak ada dari beliau. Ya, makanya penting. Jadi antum sudah menghafal ayat, kalau antum hafal kitab tauhid, antum sudah hafal dalil-dalil dari ayat Al-Quran, dari hadis, dari ucapan-ucapan sahabat. Dan itulah hujjah. Itulah hujjah dalam agama, firman Allah, sabda Nabi, dan aqwal as-sahabah. Baik. InsyaAllah pekan depan mulai menghafal. Semuanya siap. InsyaAllah ya. Baik. InsyaAllah. Baik. Kata sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Sahabat ini sangat dicintai oleh Nabi, kata Mu'ad, ta'allamul ilma. Belajarlah kalian ilmu agama. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyyah. Sebab mempelajari ilmu agama, apalagi tauhid, itu akan mewariskan rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu agama adalah ibadah. Ya. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas tentang ilmu itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memurajaah ilmu itu bagian dari jihad, menghafal. Bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa mudarasatahu tasbih, dan saling mengajarkan ilmu agama itu adalah bentuk mensucikan Allah. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum faham itu adalah sedekah. Ya. Dan mengajarkan kepada keluarga itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ada ya, sudah cukup. Insyaallah pekan depan. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala, masih pada bab ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Bab tentang keterangan-keterangan yang datang yang menjelaskan penjagaan Nabi terhadap area tauhid. Bagaimana Nabi menjaga sisi-sisi tauhid, area-area tauhid, agar tidak dimasuki oleh syirik, tidak dimasuki oleh bid'ah, dan tidak dimasuki oleh maksiat. Dan bagaimana Nabi menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik, walaupun itu bukan syirik, tapi ketika perbuatan itu bisa membawa kepada kesyirikan, maka Nabi menutup dengan rapat. Ini babnya ya. Kita lihat nanti bagaimana upaya Nabi dalam menjaga tauhid. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 28. Ayat 128 ya. Baik. Di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita akan sebuah nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat ini. Apa nikmat Allah? Yaitu diutusnya seorang rasul, yaitu Muhammad. Ini nikmat. Diutusnya seorang rasul di tengah-tengah umat ini adalah merupakan nikmatun azimah. Ini sudah kita terangkan dalilnya. Kemudian di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari nabi yang diutus ini. Ada berapa sifatnya dalam ayat? Ada? Apa? Hah? Ada berapa? Ada lima. Yang pertama yang sudah kita bahas. Yang pertama apa? Rasul ini. Nah inilah bagusnya kalau kita hafal babnya. Langsung kita hafal ayatnya. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul itu bagaimana? Pertama, min anfusikum. Rasul ini berasal dari diri kalian sendiri. Apa maknanya dari diri kalian? Dari jenis manusia. Jadi rasul ini yang diutus oleh Allah Muhammad ini bukan dari jenis jin. Bukan pula dari jenis malaikat. Tapi dari jenis manusia. Dan ini merupakan nikmat. Sebagaimana kita terangkan, diutusnya nabi di tengah-tengah kita dari kalangan bangsa manusia itu merupakan nikmat. Ya. Walaupun sebagian orang-orang kafir itu tidak mau beriman. Kenapa? Kata mereka, kenapa yang diutus bukan malaikat? Kenapa manusia? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia itu ada hikmah. Ada kebaikan, ini sudah kita bahas. Baik. Yang pertama ya itu ya. Jadi sifatnya apa? Dari jenis manusia. Yang kedua yang sudah kita bahas. Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi Nabi Muhammad ini apa yang bisa memberatkan umatnya. Artinya apa? Nabi sangat sangat tidak menginginkan ada keberatan yang dirasakan oleh umatnya di dalam mengamalkan syariat. Maka Nabi datang apa? Datang untuk selalu memberikan apa? Kemudahan. Subhanallah. Iya, maka Nabi kita datang untuk apa? Membawa agama yang mudah. Beliau sangat tidak ingin ada perkara yang bisa memberatkan umatnya dalam mengamalkan agama. Paham ya? Itulah Nabi kita. Berusaha bagaimana syariat ini mudah bagi umatnya. Tapi bersamaan dengan itu tetap umatnya merasa berat. Padahal Nabi sudah memudahkan. Nabi sudah berusaha memberikan kemudahan demi kemudahan dalam menjalankan agama Allah. Ya. Tapi ternyata apa? Masih banyak umat Muhammad yang masih berat mengamalkan agama. Ya, baik. Ini dua kita bahas ya, sudah. Berikutnya ikhwas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sifat berikutnya dari Nabi Muhammad adalah harisun alaikum. Harisun alaikum. Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian ini, Muhammad ini adalah seorang rasul yang sangat bersemangat atas kalian. Dia sangat apa? Sangat bersemangat atas kalian. Ya. Apa maksudnya sangat bersemangat atas kalian? Diterangkan oleh Asy-Syaikh Sulaiman dalam kitabnya Ad-Durru An-Nadid ala Abwab At-Tauhid, Beliau berkata, maksudnya harisun alaikum, maksudnya adalah harisun ala hidayatikum wa wusulil naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Maksudnya adalah Muhammad ini sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Sangat bersemangat Nabi itu. Semangatnya luar biasa Rasulullah. Bagaimana seluruh umatnya mendapatkan hidayah. Dan Rasul ini sangat bersemangat untuk menyampaikan manfaat, memberikan manfaat kepada umatnya, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Ini ciri dan sifat Rasul yang Allah utus kepada kita. Bagaimana dia? Sangat bersemangat agar kita semua mendapatkan hidayah dan kita semua mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah Nabi kita. Jadi Nabi kita sangat bersemangat agar kita mendapatkan hidayah, kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak pernah menginginkan kita celaka. Tidak mau Nabi kita ada umatnya yang celaka, tidak mau beliau. Maka segala upaya beliau lakukan agar umatnya seluruhnya mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 3, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka bakhi'un nafsaka. Hampir-hampir. Ya. Engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu. Kenapa? Disebabkan karena mereka tidak beriman. Lihat bagaimana Nabi kita. Ketika melihat ada di antara umat yang tidak beriman, maka apa yang terjadi? Hampir-hampir Nabi itu kayak mau tewas. Kayak mau binasa beliau, kayak mau mati beliau. Kenapa? Begitu sedihnya. Ya. Begitu sedihnya melihat umat yang tidak beriman, seakan-akan Nabi itu gimana rasanya badannya Nabi itu? Antum bisa bayangkan ya? Bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh Nabi tatkala ada di antara umatnya yang tidak beriman. Itulah Rasulullah. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan betapa banyak manusia tidak beriman. Betapa banyak, kata Allah, manusia tidak beriman. Walaupun engkau wahai Muhammad sangat bersemangat agar mereka beriman. Nabi kita punya semangat yang luar biasa. Tapi bersama dengan itu apa? Ternyata banyak manusia yang tidak beriman. Tapi Nabi punya semangat. Iya. Ikhwas sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana semangatnya Rasulullah agar umatnya selamat dari neraka. Ya, kata Nabi, "Matsali wa matsalukum." Perumpamaan aku dengan kalian. Perumpamaan aku dengan kalian, "Kama tsali rajulin istauqada nara." Seperti seseorang yang menyalakan api besar. Seperti seseorang yang menyalakan api besar. Ketika api sudah berkobar, faja'ala al-janabu wal farashu yaqna fiha. Maka mulailah datang serangga-serangga kecil. Kan begitu ya? Ya biasanya kalau di malam yang gelap, kemudian kita nyalakan api unggun, apa yang datang? Datanglah serangga-serangga kecil itu. Mencari cahaya, kan begitu. Mencari api. Datanglah kupu-kupu, serangga-serangga kecil itu. Kemudian mereka apa? Mereka berusaha untuk masuk ke dalam cahaya itu. Mereka tidak tahu itu api. Mereka tidak tahu itu membinasakan. Dilihatnya cahaya, maka mereka beramai-ramai untuk mendatangi cahaya dan berusaha untuk masuk ke dalam api itu. Ya. Wahwa yadubbuhunna. Tapi orang yang menyalakan api itu berusaha menghalangi itu apa? Berusaha menghalangi itu serangga agar jangan masuk. Terus dia halau, terus dia berusaha menghalau itu serangga. Nah, seperti itulah perumpamaan Nabi terhadap kita. Api sudah berkobar, tapi ternyata apa? Umatnya yang ingin selalu mendatangi api itu. Tapi Nabi apa? Nabi berusaha menghalau kita, jangan masuk. Seperti itulah Nabi kita. Nabi berada di pinggir api itu, wa ana akhudun bihujazikum, kata Nabi, dan saya berusaha menarik pinggang kalian, saya pegang pinggang kalian agar jangan jatuh ke dalam api itu, jangan kalian jatuhkan diri kalian, saya berusaha tarik pinggang kalian, saya berusaha terus, kata Nabi, menarik pinggang kalian dari api itu. Tetapi apa? Wa antum tafallatuna min yadi, tapi kalian selalu berusaha melepaskan pinggang kalian dari tanganku. Subhanallah, itulah Nabi kita. Ya. Jadi seperti itu semangatnya Nabi. Nabi terus menjaga di sekitar api itu agar kita jangan jatuh ke dalamnya. Begitu ada yang mau datang, ditarik pinggangnya, dihalau pinggangnya, didorong dia, jangan masuk. Dipegang erat-erat oleh Nabi, jangan masuk. Tapi apa? Kalian yang berusaha juga melepaskan tanganku dari pinggang kalian. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa Rasulullah ya. Luar biasa beliau. Semangat sekali beliau agar umatnya tidak ada yang celaka. Lihat ikhwas kalian bagaimana semangatnya Nabi. Bagaimana semangatnya Nabi memberikan hidayah kepada pamannya. Ketika Abu Thalib wafat, sebelum beliau wafat, sebelum Abu Thalib wafat, itu sudah terus menerus didakwahi oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Sampai Abu Thalib sendiri yakin bahwa agama Nabi Muhammad benar. Yakin dia. Maka karena melihat pamannya ini yakin dengan agamanya, terus menerus Rasulullah mendakwahi pamannya Abu Thalib. Sampai pada akhir hayatnya Nabi mendatangi pamannya. Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, cepat ucapkan la ilaha illallah. Segera ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela, yang aku akan membela engkau di hadapan Allah dengan kalimat yang kamu ucapkan itu. Ucapkan la ilaha, cukup kamu ucapkan la ilaha illallah, saya akan membela kamu di hadapan Allah. Ya. Ya, tapi apa? Ada siapa di situ? Ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal yang mempengaruhi. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Thalib, apakah kamu sudah tidak suka dengan agama nenek moyang kita? Kamu mau ikuti itu ajarannya Muhammad? Akhirnya dia plimplang akhirnya pamannya. Saya ikuti Muhammad, ya berarti saya harus tinggalkan agama nenek moyang, tradisi. Padahal sudah mau mati ini. Ya. Ketika Abu Jahal berusaha mempengaruhi Abu Thalib, Nabi ulang lagi, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan. Kalau kamu ucapkan, saya akan membela kamu di hadapan Allah. Diulang lagi sama Abu Jahal. Jangan kamu dengarkan Muhammad itu. Ingat agama nenek moyang kita. Masa kamu tinggalkan agama Pak Kiai kita? Kamu sudah tidak cinta lagi dengan Kiai kita? Nabi ulang lagi. Pamanku, jangan dengarkan dia, ucapkan la ilaha illallah. Luar biasa ya. Ternyata Abu Jahal lebih terpengaruh dengan, ternyata Abu Thalib lebih terpengaruh dengan Abu Jahal daripada Rasulullah. Akhirnya apa? Meninggallah Abu Thalib dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal di atas agama nenek moyang. Na'udzubillah. Tapi Nabi SAW berusaha ya. Setelah Abu Thalib meninggal di atas agama nenek moyang, apakah Nabi tidak, apakah Nabi berhenti sampai di situ? Tidak. Nabi tidak berhenti. Terus berusaha bagaimana paman saya selamat. Apa kata Nabi? Wallahi la astaghfiranna malam yunha. Demi Allah, kata Rasulullah, saya akan memohonkan engkau ampunan agar Allah mengampuni dosamu selama belum dilarang. Nabi mintakan ampunan. Ketika Nabi berusaha memintakan ampunan untuk pamannya, turunlah firman Allah, maka lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh, kata Allah, bagi seorang nabi, tidak boleh bagi seorang nabi ya dan orang-orang yang beriman, nabi tidak boleh, orang-orang yang beriman tidak boleh untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Tak boleh. Kalau dia sudah mati di atas musyriknya, tidak boleh lagi bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan, walaupun yang meninggal itu adalah keluarga dia yang paling dekat. Setelah jelas baginya bahwa dia termasuk penduduk neraka. Kalau sudah jelas, kafir, tidak boleh. Sudah. Kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, inna ammaka ad-dhal kad mata. Ya, setelah turun ayat tadi, apa kata Nabi? Wahai Ali, sesungguhnya pamanmu yang sesat itu, pamanmu yang sesat itu telah mati. Kad mata. Kuburkan dia. Sesat. Tapi Nabi berusaha ya. Punya semangat yang luar biasa Rasulullah. Bagaimana pamannya mendapatkan hidayah dan selamat dari kesyirikan. Tapi banyak sekali ikhwas kalian contoh-contoh bagaimana semangatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat ini mendapatkan kebaikan. Ikhwas kalian, dalam riwayat Muslim, ya, Nabi pernah membaca firman Allah. Nabi pernah membaca firman Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi baca ini ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka umatku, ketahuilah sesungguhnya yang kamu siksa itu hambamu. Hambamu itu ya Allah, yang kamu siksa itu bukan lain, bukan orang, tapi dia adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi jika kamu ampuni mereka, kamu tidak siksa mereka, kamu ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Engkau maha perkasa, artinya apa? Kamu ampuni mereka bukan berarti kamu tidak sanggup untuk menyiksa mereka. Kamu perkasa. Tapi kamu ampuni mereka karena rahmatmu ya Allah. Dan kebijaksanaan darimu ya Allah. Ini ayat dibaca oleh Nabi ya. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, azab mereka karena mereka syirik, karena mereka berbuat maksiat, mereka berbuat bid'ah, ketahuilah ya Allah, yang kamu siksa itu adalah hambamu sendiri ya Allah. Tapi jika kamu ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya kamu maha perkasa, sanggup untuk menyiksa mereka, tapi kamu tinggalkan karena rahmatmu. Nabi baca ini ayat ikhwas kalian, Nabi menangis. Nabi menangis membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Farafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Lihat, Nabi berdoa setelah membaca ini ayat sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Beliau berkata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Ya. Ya Allah, kata Rasulullah, umatku, umatku. Nabi ulang-ulang itu sambil menangis. Ya Allah, umatku. Ya Allah, umatku. Jangan kamu siksa mereka. Subhanallah. Dan Rasulullah menangis terseduh-seduh. Ya, itulah semangatnya Rasulullah, ikhwas kalian. Dalam riwayat yang lain diterangkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kata beliau, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Nabi pernah salat malam. Nabi salat malam, ikhwas sekalian. Faqara'a ayah. Dalam salat malamnya Nabi dimulai dari malam sampai subuh. Nabi salat malam sampai subuh, ikhwas sekalian. Salat malamnya Nabi dari malam sampai subuh, Nabi hanya membaca satu ayat. Nabi hanya membaca satu ayat. Nabi ulang-ulang itu ayat. Ya. Di rakaat pertama itu ayat yang dibaca, diulang-ulang. Di rakaat kedua itu lagi ayat yang dibaca oleh Nabi. Dan diulang-ulang itu ayat. Apa ayat itu? In tu'adzibahum fa'innahum ibadu. Ini ayat tadi. Tapi ulang-ulang itu, ikhwas kalian. Bagaimana kecintaan Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Nabi ulang-ulang itu ayat, in tu'adzibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Setelah subuh sampai subuh, ya, itu dibaca satu ayat itu. Subhanallah. Dari sini kata para ulama, boleh kita mengulang-ulang ayat, satu ayat diulang-ulang terus supaya khusyuk. Satu ayat untuk dirasapi maknanya, tidak apa-apa diulang-ulang agar melembutkan hati-hati kita. Iya. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, ma zilta taqra hadhihi al-ayah hatta asbahta, kamu terus menerus membaca ini ayat sampai subuh. Tarka'u biha watasjudu biha, kamu ruku dengan satu ayat itu, kamu sujud dengan satu ayat itu. Artinya di rakaat pertama itu ayat saja kamu baca, di rakaat kedua pun itu juga. Maka kata Nabi, anni sa'altu rabbi syafa'ata li ummati, ketika aku membaca ayat tadi dalam salatku, aku memohon kepada Allah, aku meminta kepada Allah agar aku diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat nanti kepada umatku. Aku khawatir jangan sampai ada di antara umatku yang akan disiksa oleh Allah, maka aku memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada mereka agar mereka tidak jadi disiksa. Nabi memohon, ya Allah, izinkan kepadaku agar aku bisa memberikan syafaat kepada mereka yang mau disiksa agar tidak jadi disiksa. Yang sudah terlanjur disiksa agar mereka dikeluarkan dengan syafaatku. Aku memohon kepada Allah. Fa'a'taniha, maka walhamdulillah, Allah memberikan dan mengabulkan doaku. Wahia na'ila, maka syafaat ini, syafaatku ini akan didapatkan oleh umatku insyaAllah, kata Nabi, liman la yushriku bihi syai'a, bagi orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Ingat, siapa yang akan mendapatkan syafaat Nabi? Syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka, tidak jadi masuk neraka karena apa? Syafaatnya Nabi. Atau sudah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Nabi. Siapa mereka yang akan meraih itu? Bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Makanya pelajari tauhid, dalami tauhid, pelajari dengan baik apa itu syirik, yang mana itu syirik, jauhi sejauh-jauhnya. Antum banyak ibadah, ya, tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi antum terjatuh dalam kesyirikan, antum celaka. Celaka antum. Antum tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak bisa menolong antum pada hari kiamat. Makanya ikhwas kalian, pelajari dengan baik tauhid. Hafalkan dengan baik dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis tentang tauhid. Ini bukan perkara kecil. Sebagaimana kita telah terangkan pada pertemuan sebelumnya, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengulang-ulang bab ini? Kenapa? Karena ini perkara besar. Perkara kesyirikan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, laisa bil amril hayyin, bukan perkara remeh yang pantas untuk disepelekan. Iya. Pelajari dengan baik, fahami dengan baik, hafalkan dengan baik, jangan sekedar duduk kita. Hafalkan, fahami, ya, diamalkan dengan baik perkara tauhid. Baik. Iya. Itulah semangatnya Nabi. Iya. Harisun 'alaikum. Nabi sangat bersemangat agar seluruh dari kalian mendapatkan hidayah dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, walidzalika, oleh karena itu, kana yahtamilul masyaq fi da'watin nas. Oleh karena itu, betapa menunjukkan betapa semangatnya Nabi dalam memberikan hidayah kepada manusia, Nabi itu menanggung segala beban, menanggung segala kesulitan yang luar biasa dalam berdakwah di jalan Allah. Kenapa Nabi harus mengambil resiko dalam berdakwah di jalan Allah? Bukankah Nabi sudah selamat? Bukankah Nabi sudah pasti masuk surga? Tapi Nabi tidak egois. Nabi memikirkan orang lain. Dan Nabi rela berkorban. Nabi rela untuk menanggung semua beban penderitaan dalam berdakwah di jalan Allah. Kenapa? Talaban li hidayatihim. Karena Nabi memohon, menuntut bagaimana seluruh dari manusia mendapatkan hidayah. Dan Nabi rela menanggung segala risiko beban dalam berdakwah dalam rangka untuk mengeluarkan mereka minad dulumati ilan nur, dari kegelapan yang sangat pekat menuju cahaya yang sangat terang benderang. Ya. Jadi Nabi itu ikhlas kalian, subhanallah, ya, luar biasa. Ya. Antum kalau baca sejarah Nabi dalam berdakwah, rintangan demi rintangan, cobaan demi cobaan dilalui oleh Rasulullah, sabar Nabi. Kenapa? Demi kita, demi antum semua. Ya. Kalau Nabi mau egois, ya sudah, saya kan sudah selamat. Ngapain saya pikirkan orang lain? Nabi tidak seperti itu. Ya. Antum kalau baca kisahnya Nabi ketika datang ke Taif. Nabi subhanallah datang ke Taif dengan harapan yang sangat besar mereka mau menerima dakwah Nabi. Datang ke Taif Nabi. Ya, dengan membawa harapan yang sangat besar agar mereka mau menerima dakwah Nabi dan mereka mau menjadi pembela-pembela Nabi. Datanglah Nabi ke Taif. Antum tahu ikhwas kalian, Nabi dari mana ke Taif? Dari Makkah. Ke mana? Ke Taif. Untuk apa ke sana? Untuk bisnis? Tidak. Untuk dakwah. Untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kesesatan menuju kepada petunjuk, dari neraka menuju kepada syurga. Antum tahu ikhwas kalian, Nabi dari Mekah ke Taif itu jalan kaki. Nabi jalan kaki ikhwas kalian. Nabi tidak berkendaraan. Nabi jalan kaki. Dalam keadaan Nabi berada di tempat yang tidak aman, di Mekah. tapi jalan kaki. Ya, daerah yang dipenuhi dengan bahaya Nabi lewati. Bukan bahaya binatang buas, bahaya orang-orang musyrikin. Sebab kalau musyrikin tahu Nabi kesana, wah bahaya. Dan memang tujuannya Nabi ke Taif dalam rangka untuk mencari pembelaan, mencari pembela dakwah beliau. Beliau melihat di sana kayaknya bagus, mereka orang-orang yang bagus, ada harapan untuk mereka didakwahi, dan ada harapan mereka bisa menjadi pembela dakwah. Berangkatlah Nabi jalan kaki berapa kilo itu dari Mekkah ke Taif. Berapa kilo ikhlas kalian? Hah? Yang pernah haji atau umrah, berapa kilo itu? Sekitar 85 kilo itu. Ahli sejarah menyebutkan demikian. Sekitar 85 kilo jalan kaki Rasulullah subhanallah untuk dakwah. Iya. Dari mana itu kira-kira? Dari mana ke mana? Dari Makassar ke mana itu? Hah? Ke Pangkep? Lebih ya? Baru. Jalan kaki antum dari Antang sini ke Baru itu dakwah. Nabi jalan kaki. Demi apa? Demi umatnya. Subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwas kalian sampai ke Taif, sudah sampai ke Taif, melewati rintangan demi rintangan. Ingat, perjalanan bukan perjalanan aman ya. Perjalanan yang mencekam, dihantui dengan ketakutan. Ya, sebab kalau Nabi diketahui sama orang-orang musyrikin, bahaya itu. Ya. Sampai di sana ikhwas kalian, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui pembesar-pembesarnya Taif. Di sana ada namanya Bani Saqif. Bani Saqif itu langsung ditemui pembesar-pembesarnya, diajak mereka duduk oleh Nabi. Mulailah Nabi mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam. Ya, ikhwas kalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam, ya, apakah mereka menerima? Subhanallah, mereka menentang dengan keras. Padahal kurang apa Nabi dalam berdakwah? Tidak ada yang lebih baik penyampaiannya daripada Nabi, kan begitu ya? Tidak ada lebih baik. Apalagi Nabi, ya, didukung oleh wahyu, didukung oleh fisik, yang siapa yang melihat wajahnya Nabi itu bisa tertarik dengan Nabi. Nabi mendakwahi mereka. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, apa kata mereka? Mereka berkata, ya, perhatikan kata mereka. Mereka berkata, ikhwah sekalian, umazziku thiyabal ka'bati in kana Allahu arsalak. Aku akan merobek-robek kainnya Ka'bah kalau memang Allah mengutus kamu sebagai rasul. Artinya apa? Mereka ingkari ya. Mereka dustakan. Kamu bukan rasul. Kalau memang Allah mengutus kamu sebagai rasul, saya akan robek-robek tiangnya Ka'bah itu. Itu kata mereka. Yang satunya, yang lainnya mengatakan apa? Yang lainnya mengatakan, ya, amma wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak. Apakah Allah tidak menemukan lagi orang lain yang bisa diutus sebagai rasul selain kamu? Tidak adakah orang lain yang Allah bisa utus selain kamu? Yang lain saya, jangan kamu. Antum bisa bayangkan ya, kalau antum dakwah digitukan sama masyarakat. Hah? Antum sementara mendakwahi mereka, tiba-tiba ada di bawah mengatakan, kalau memang benar kamu dakwakan, saya robek-robek itu anu itu. Tidak adakah ustaz lain selain kamu? Ya. Tidak adakah ustaz lain selain Ustaz Wahabi? Sana langsung berteriak di bawah. Kira-kira bagaimana kita di atas yang dakwah ini? Hah? Seperti itu yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi mengatakan, wallahi la ukallimuka abada, demi Allah, bersumpah lagi dia, orang musyrik bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengajak kamu bicara selama-lamanya. Ya. Jika kamu memang seorang rasul dari Allah, jika memang kamu benar rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala, la anta a'zamu khataran min arudda 'alaika al-karam, maka kamu adalah manusia yang paling berbahaya kalau saya meladeni kamu bicara. Kalau memang benar kamu rasul, maka sangat berbahaya, berbahaya sekali kalau saya meladeni kamu bicara. Nanti kena syubhatmu. Karena orang sekarang begitu, jangan kamu anu dia, itu banyak anunya itu. Jangan kamu tertipu dengan salafi katanya, dengan dalil-dalilnya. Padahal ayat itu sampaikan. Jangan kamu begini. Saya tidak akan mau berbicara dengan kamu, sebab kalau benar kamu seorang rasul, maka kalau saya meladeni kamu bicara itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Bisa tersihir saya nanti. Bisa terpukul nanti saya. Kan begitu mereka. Jangan kamu dekat dengan Muhammad. Itu sihir. Kalau kamu sudah dengar ucapannya, kamu akan tersihir itu. Kamu akan ikut. Iya. Tetapi kalau memang benar kamu dusta, kalau memang kamu memang bukan rasul, maka katanya, mayam bagi li an ukallimak. Maka memang tidak pantas aku mengajak kamu bicara. Kamu pendusta kok. Iya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cemoohan, celaan seperti itu, apakah Nabi kemudian ciut nyalinya? Tidak. Apakah Nabi kemudian, ya sudahlah, kita besok pulanglah, tidak ada lagi harapan di sini? Tidak. Nabi tetap tinggal sampai 10 hari. Tetap Nabi mendatangi pintu-pintu rumah mereka, terus-menerus mengajak mereka. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak terus, akhirnya apa? Mereka kumpulkan anak-anak kecil. Dikumpulkan anak kecil dikumpul oleh mereka. Kemudian orang-orang idiot, orang-orang yang bodoh, orang-orang idiotnya dikumpulkan, budak-budaknya, disuruh mereka melempari Nabi Muhammad batu. Lempari Muhammad batu itu. Cuma tuh bayangkan kalau anak kecil kita dakwah, ke penduduk kamu mengatakan, kalian anak kecil lempar itu batu itu ustaz itu. Maka mereka melempar Nabi batu. Sampai Nabi, subhanallah, Nabi terus melindungi dirinya dari batu itu. Kakinya Nabi sudah berdarah ya. Nabi terus melarikan diri. Terus Nabi melarikan diri sampai akhirnya berhasil berlindung ke sebuah tembok. Itulah Rasulullah. Ya, itulah Rasulullah. Akhirnya karena Nabi melihat sudah tidak ada harapan, Nabi pulang. Pulanglah Nabi. Ya, di tengah jalan Nabi itu tidak. Ini apa namanya ini? Sambil berjalan Nabi pulang ke Mekah ya. Pulang lagi ke Mekah jalan kaki. Di tengah jalan Nabi tidak karu-karuan ini pikiran. Kira-kira kalau antum yang mengalami seperti itu, antum pulang senang atau tidak? Ini pikirannya Nabi tidak taruh karuan. Sampai Nabi berjalan tidak tahu sampai di mana sudah ini saya berjalan, tidak sadar sudah Nabi berjalan sampai di mana. Akhirnya Nabi sampai di Qarn As-Sa'adin. Tidak sadar Nabi sudah sampai di Qarn As-Sa'adin. Ketika Nabi sampai di situ, tiba-tiba ada awan di atas yang menaungi Nabi. Panas jalannya, panas itu. Ya, di tengah, bayangkan Nabi tidak sampai merasakan itu panas. Karena pikiran sudah tidak menentu ini. Kacau sudah pikiran. Tiba-tiba ada awan. Nabi melihat ke atas. Ternyata ada Jibril di atas. Jibril memanggil. Wahai Muhammad, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat bagaimana perlakuan mereka kepada kamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sekarang mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung yang siap mendengarkan apa perintahmu. Mana malaikatnya? Malaikat itu mengatakan, "Ya Muhammad, saya adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan apa perintahmu. Sekarang, apa perintahmu kepadaku? Kalau kamu mau, aku timpakan dua gunung besar ini kepada mereka. Saya akan timpakan. Kalau kamu mau. Saya akan jatuhkan dua gunung besar ini kepada mereka. Kalau dua gunung itu dijatuhkan, kira-kira bagaimana mereka? Hancur. Coba kalau antum yang ditawari seperti itu. Hah? Seperti keadaannya Nabi tadi ya. Sudah jauh-jauh kita datang, jalan kaki, harapan besar. Tahu-taunya dapat cemoohan, dapat celaan, dilempari batu. Pulang kita jalan kaki, capek lagi. Tiba-tiba ada yang menawari seperti itu. Kira-kira apa yang, apa sikap antum? Hah? Kira-kira apa sikap antum ya sekalian? Hah? Hah? Ya mungkin mengatakan, ya sudah. Hah. Tewaskan saja mereka. Pasti begitu. Tewaskan saja. Tuna timpakan saja sama mereka. Biar hancur sekalian mereka. Pasti begitu kita kan. Tapi Nabi tidak. Lihat, disinilah menunjukkan bagaimana hebatnya semangat Nabi, bagaimana umatnya bisa mendapatkan kebaikan. Kata Nabi, jangan. Subhanallah, jangan. Jangan kamu timpakan gunung itu kepada mereka. Kenapa? Bal arju, sebab aku berharap, aku tetap punya harapan besar kepada Allah. Ayyukhrijallahu min aslabihim. Kelak Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang akan beribadah kepada Allah yang tidak mempersekutukan Allah. Kalau mereka tidak menerima dakwahku, aku berharap anak-anak kecil tadi yang melempari saya, itulah yang akan kelak membela dakwah saya. Subhanallah, ternyata doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Lahirlah dari negeri Taif, ya, pejuang-pejuang dakwah, pejuang-pejuang tauhid. Dan lahirlah sampai sekarang ulama-ulama besar dari Taif. Sampai sekarang. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya banyak sekali faedah-faedah dari kisah Nabi ini terkait dengan dakwah, bagaimana dakwahnya Nabi, bagaimana seorang dai meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika seorang dai mendapatkan apa? Mendapatkan gangguan dalam berdakwah. Iya, dan itu gangguan itu wajar ya. Nabi sadar mengalami seperti tadi. Bayangkan tiga ucapan mereka tadi. Ya, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, ya, sejarah-sejarah Nabi, nampak sekali bagaimana semangat Rasulullah terhadap umatnya agar mereka mendapatkan kebaikan. Baik, azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن Ikhwani wal akhwati fillah, hafizakumullah wa baraka fikum. Berikutnya yang terakhir dari sifatnya Rasulullah dalam ayat ini. Jadi taib, intinya dalam ayat ini berkaitan dengan bab kita. Terkaitannya dengan bab kita itu ada pada firman Allah, harisun alaikum. Nabi kita itu sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Maka di antara bentuk semangatnya Nabi, beliau berusaha bagaimana umatnya tidak terjatuh dalam syirik. Maka dilaranglah semua sarana-sarana itu agar umatnya tidak jatuh dalam kesyirikan. Ya. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufun rahimun. Muhammad ini, Rasul Muhammad ini terhadap orang-orang yang beriman, beliau sangat rauf, beliau sangat lembut. Ya. Dan rahim, sangat penyayang. Ini sifatnya Muhammad yang diutus oleh Allah di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana sifat beliau? Lembut dan penyayang. Baik. Ini salah satu rahasia keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Adanya sifat lembut yang dimiliki oleh Rasulullah dalam berdakwah, dan juga adanya sifat rahmat, kasih sayang beliau terhadap yang didakwahi. Baik. Ikhwani fi din azzaqakumullah, kalau seorang pemberi peringatan atau seorang dai atau seorang ustaz punya sifat ini, maka dia akan berhasil dalam dakwah. Tapi kapan seorang dai atau pemberi peringatan tidak memiliki sifat lembut dan penyayang, tidak menginginkan kebaikan kepada orang, maka dia akan gagal. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau kunta fadda ghalidhal qalbi lang faddu min hawlika. Seandainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kamu itu fadda, kamu itu fad, keras. Seandainya kamu keras, fadban di sini, ya kata para ulama tafsir, yaitu al-kalam as-sayyi, yaitu ucapan-ucapannya kotor, jelek. Ya, keras ucapannya. Ghalib al-qalbi dan ghalib al-qalbi dan berhati keras. Jadi keras ucapannya, hatinya pun keras. Nah, seandainya wahai Muhammad kamu terdapat padamu dua perkara ini, kalimatnya, kata-katanya keras, kemudian hatinya juga keras, maka apa? Maka orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari. Akan larilah manusia-manusia yang ada di sekitarmu. Ya. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka, kata Allah. Itu tadi bagaimana Nabi maafkan mereka, ya. Contohnya disakiti tapi Nabi maafkan. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan kepada mereka. Doakan mereka agar mendapatkan ampunan dan hidayah. Iya. Nah, ikhwani fi din, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Rasulullah itu tidak keras, tidak berhati keras. Ya, tidak menghantam saja terus. Ya. Tapi ada kalanya Rasulullah juga mengucapkan kalimat-kalimat yang keras, tapi tidak selalu, ya. Tidak selalu. Ya, jarang beliau mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Seperti tadi, ya. Ya, kalau sudah jelas perlu dikerasi, tapi keras. Ya. Dan itu ada beberapa contoh dari Nabi, ya. Tapi umumnya Nabi itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Baik. Dan juga Rasulullah tidak keras hatinya. Ya, tidak keras hatinya. Ya. Tapi penyayang kepada madu'unya, penyayang kepada manusia. Tapi ya, kalau di sekarang ini, masya Allah, ya, dakwah itu ya sudah tercabik-cabik dakwah sekarang. Kenapa? Akibat dari beberapa orang yang pihak-pihak dai yang terlalu keras dalam menyikapi orang. Ya, tidak ada sifat rahmat dalam menyikapi orang lain. Nah, seakan-akan semua orang lain itu musuh bagi dia. Baik, semua orang lain musuh bagi dia. Tidak bisa melihat yang mana kesalahan yang bisa ditolerir, yang mana kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Yang jelas, kamu menyelisihi kelompok kami, kamu sesat. Ya. Jangan tersenyum kepada dia, jangan ajak bicara dia, jangan jawab salamnya, jangan beri salam. Insya Allah. Baik. Nah. Ini juga perlu kita pahami, ikhwah sekalian, ya, sebab ada sebagian di antara kita kalau melihat ada orang awam yang menyelisihi sunnah, itu biasanya terlalu cepat kita ahlu bidah itu, yang dekat-dekat itu, jangan sholat di situ, jangan begitu, ya, tidak seperti itu. Tapi ingat pesan Syekh Rabi, asalnya ini pesan beliau, asalnya al aslu hidayatun nas, kata beliau. Hukum asal adalah kita ingin memberi hidayah kepada orang. Itu asalnya. Maka boikot itu, hajar itu, kata beliau, itu dilakukan, memboikot orang, tidak mengajak bicara orang, tidak mengajak salam orang, tidak menjawab salamnya orang, itu kalau ada maslahatnya. Kalau ada apa? Ada maslahat. Apa maslahatnya? Supaya dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Sebab asalnya apa? Kita ingin mengembalikan dia kepada jalan yang hidayah. Maka kalau diboikot bisa mengembalikan dia kepada jalan kebaikan, maka diboikot. Tapi kalau tidak kembali, bahkan justru semakin menjauh, apakah diboikot? Tidak. Ditempuh cara lain, didekati, disampaikan, dilembuti, dan seterusnya. Sebab apa? Tujuannya agar dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang sekarang, memang dia tidak mau menginginkan kebaikan kepada orang lain. Yang ada dalam otaknya bagaimana dia jatuh, itu saja. Maka dicarikan berbagai macam dalih. Bukan dalil, dalih. Bukan dalil. Bagaimana dia jatuh, bagaimana dia ini tidak bangkit lagi, bagaimana dia hancur, dan seterusnya. Kenapa dia tidak menginginkan kebaikan kepada manusia? Sebab kalau dia menginginkan kebaikan, maka apa salahnya Anda menasehati? Pernahkah dia menasehati? Kalau orang menginginkan kebaikan, datangi, nasehati terus. Sebagaimana Nabi dalam berdakwah, Nabi sudah dicemooh, Nabi tidak berhenti. Iya, apalagi kalau kita mengenal bahwa dia asalnya ahlu sunnah, asalnya bagus, dakwahnya bagus. Baik. Ya, maka ini yang semakin menjauhkan manusia dari dakwah, dakwatul haq. Ya, dakwatul haq. Adanya sebagian orang yang keras hatinya. Keras betul. Ya, tidak ada sekali sifat penyayang kepada dirinya. Bagaimana tidak dikatakan keras? Ya. Ada orang misalnya, ada orang akiko ya. Akiko. Diundang tidak mau datang. Diundang tidak mau datang. Yang mengundang saudaranya sesama muslim. Yang memelihara jenggot, yang tidak musbil, yang mengamalkan sunnah diundang tidak mau datang. Entah apa dalilnya. Coba antum tanya, apa dalilnya tidak mau datang? Mau dikatakan ahlu bidah, dia pelihara jenggot, dia ini. Masya Allah. Menunjukkan kerasnya ini hati. Tidak mau datang. Muslim yang mengundang dia. Subhanallah. Ya. Begitu diberi, misalnya diberikan makanan kepadanya, itu makanan dikembalikan. Tahu apa itu? Makanan itu apa? Dikembalikan. Ya, bagaimana perasaan saudara kita? Bagaimana kira-kira perasaan saudara kita? Dia sudah mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, tenaganya untuk menjamu mereka, mengundang mereka, tidak ada yang datang. Diberikan makanan karena ikhlas, karena Allah, dikembalikan. Ini dakwah apa? Ya? Apa tidak benci kaum muslimin kepada dakwatul haq kalau seperti ini? Ya. Nah, maka ikhwan fil din azzani wa azzakumullah. Ya. Mari kita belajar bagaimana as-salaf. Ya, belajar dakwatul salaf. Dakwah salaf itu bukan hanya akidah, bukan hanya fikih, tapi dakwah salaf adalah akhlak. Akhlak. Ya. Nah, dan kita sangat butuh belajar akhlak juga. Ya, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita terhadap sesama kaum muslimin. Bil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasulullah itu sangat lembut. Ya, lembut tutur katanya, lembut hatinya, dan sangat penyayang kepada mereka. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai ayat ini ya. Nah, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau pada bab ini. Ustaz, apakah saya termasuk orang yang riya, ujub dan sombong pada saat saya merasa harus lebih dari teman saya dari segi ilmu dan hafalannya? Ya. Kalau dia di dalam hatinya seperti itu, ya, dalam timbul dalam dirinya bahwa saya harus melebihi teman saya dari sisi hafalan Al-Qur'annya atau dari sisi ilmunya, maka ini bukan riya. Bukan riya. Kecuali kalau disengaja, itu kembali kepada niat, ya. Apa niat Anda? Ya. Dan dia buktikan dengan perilakunya, misalnya dia pamer-pamer dia dan seterusnya. Itu kembali kepada niat Anda. Tapi kalau niat Anda memang tujuannya bagaimana saya bisa lebih daripada teman saya untuk motivasi, nah, maka ini bagus. Bagus ini. Dan ini dianjurkan oleh Nabi. Ini dianjurkan oleh Nabi dalam hadis. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri kecuali pada dua hal. Kalau mau iri, kalau mau cemburu, cemburulah kepada dua jenis manusia ini. Yang pertama, rajulun atahullahu al-mal, rajulun atahullahu al-hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan al-hikmah, ilmu kepadanya, ilmunya. Allah beri ilmu. Dan orang itu mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang. Nah, irilah kepada orang yang seperti ini. Iri. Dan iri maksudnya di sini mau juga seperti itu. Saya juga berharap, ya Allah berikan kepadaku ilmu seperti dia, bahkan lebih daripada dia, agar saya juga bisa mendakwahkan. Ini bagus. Kata Nabi, irilah kepada orang itu. Ya. Tapi bukan mau pamer, ya. Itu lain lagi, itu niat. Kembali kepada niat. Tapi kalau tujuannya agar bisa seperti itu juga, bisa berdakwah, bisa juga mengamalkan, bisa juga menyampaikan, itu bagus. Yang kedua, warajulun atahullahul mala, seorang yang Allah berikan harta, kekayaan, dan orang itu menginfakkan hartanya siang dan malam. Irilah dengan orang yang seperti itu. Ya. Ya Allah, saya juga, ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang banyak, agar saya juga bisa berinfak di masjid, berinfak di tempat-tempat yang engkau cintai dan engkau ridhoi, membantu sesama kaum muslimin, terutama penuntut ilmu. Itu bagus. Dan ini bukan wujud. Ya, ini masalah sholat, ada pembahasannya, pembahasan fikih nanti pertanyaannya. Surah apa dan ayat keberapa ayat yang dibaca oleh Nabi berulang-ulang pada salat malamnya? Surah apa? In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akhir surah Al-Maidah, akhirnya. Ayat 114. Ya, surah Al-Maidah 114 pada akhir surah. Akhir sekali, ya. 118. Baik. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Pertanyaan. Aku seorang akhwat salafi, baru menikah 3 hari lalu. Nanti baru. Akhirnya anak muda jadi panas ini. Nah, baru menikah 3 hari lalu dengan seorang laki-laki awam yang beda manhaj. Tidak usah saya sebut apa manhajnya. Ketika aku jadi status istri, aku minta cerai. Nah, ini yang saya maksud, ini bahaya ini. Ini yang kadang-kadang bisa merusak dakwah. Jangan terburu-buru dulu. Ya. Ketika aku jadi status istri, aku minta cerai karena sang suami larang aku ikut kajian salat dan bercadar. Aku dikatain sok alim. Malah keluarga suami suruh aku lepas cadar karena katanya aku mirip teroris. Bahkan mencela teman-teman saya dan ustaz salafi. Tolong solusinya. Baik. Ya, kalau seorang akhwat ketika ingin menikah, sebelum menikah, ini mungkin kesalahan di awal menikah ini, sebelum menikah terjadi kesalahan dari awal menikah. Ya. Kalau dia menikah sebelum dia mengenal sunnah, ya sudah terjadi qadar Allah. Tapi kalau dia sudah mengenal sunnah, ternyata dia memilih suami yang seperti ini, kesalahan dari awal terjadi pada diri akhwat ini. Sebab Nabi SAW sudah memberikan tuntunan dalam memilih pasangan. Apa kata Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinakum, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, bagus agamanya. Jadi apa anjurannya Nabi? Laki-laki yang kalian ridhoi agamanya. Ya. Jadi harusnya dari awal sudah melihat siapa yang datang melamar. Ya. Tapi qadar Allah wa masyafa'an, ini sudah terjadi ya. Mau apa lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ini beda manhaj. Ya. Ketika dia sudah menikah dengan laki-laki tersebut, hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, ternyata sang suami melarang ikut kajian salaf. Melarang. Dan bercadar, melarang bercadar. Aku dikatain sok alim. Tapi malah keluarganya suruh lepas cadar. Tapi pertama, jangan dulu terburu-buru minta cerai. Bersabar dulu, akhwat ini bersabar. Bersabar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dulu. Jangan buru-buru minta cerai. Sabar dulu. Berusaha untuk pertama bagusnya kalau dia pisah dulu dari rumah. Kalau bisa pergi, jangan pergi dari rumah mertua atau siapa itu tinggal bersama suami saja dulu. Ya. Kemudian berusaha bagaimana suaminya bisa mendapatkan hidayah. Dia mungkin bisa menyampaikan lewat buku atau lewat ceramah-ceramah atau apalah gitu ya. Berusaha dulu bagaimana upaya dia dalam memberikan hidayah kepada suaminya. Baik. Dan si akhwat ini ya menampakkan atau memperlihatkan akhlak yang baik. Itu dulu. Nampakkan akhlak yang baik, taati dengan setaat-taatnya suami kalau itu tidak bertentangan dengan agama. Taati apa maunya? Taati. Apapun maunya selama itu apa? Tidak bertentangan dengan agama. Taati dulu dia, ambil hatinya. Ini upaya-upaya ya. Terus berdoa, sholat malam, memohon kepada Allah. Ya, sebab hati manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuha kaifa yasha. Ya mungkin ini tidak sampai seperti Umar ini hatinya. Betapa banyak ulama-ulama dulu hatinya itu subhanallah. Ya, berusaha dulu bagaimana caranya. Yang paling penting bagi seorang akhwat ini bagaimana dia menampakkan akhlak yang baik kepada suaminya. Ya, jangan melawan. Ya. Jangan membangkang selama itu tidak apa? Tidak bertentangan dengan agama. Ikuti saja. Baik. Kalau dia larang ikut kajian ya dan masih ada, masih bisa ya, di rumah misalnya masih bisa mengikuti kajian-kajian salaf lewat rekaman-rekaman atau masih bisa membaca, mungkin bisa dulu sementara bersabar. Ya ini tahapan ya, sementara bersabar sambil melihat. Baik. Tapi kalau upaya-upaya sudah dilakukan, ya dengan cara yang baik dan ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkan, ya maka mungkin bisa meminta khulu, minta cerai. Tapi ingat ya, jangan langsung minta. Ya, upayakan dulu ada usaha-usaha kita. Baik, yang terpenting bagi kita bagaimana kita memperlihatkan akhlak yang baik kepada sang suami kita. Ya, biasanya suami kalau melihat ya bagaimana pengamalannya istri terhadap agama, bagaimana ketaatannya dia kepada suami, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala balik hatinya. Ya, baik. Wallahu alam. Ya, tapi kalau dia disuruh melepas cadar, jangan ya. Jangan. Pertahankan, jangan. Ya kalau dicela, sabar. Jangan. Kalau dicela, bersabar dia. Tapi kalau sudah tidak mengkhawatirkan dirinya, dia sudah dikhawatirkan dirinya bisa membahayakan agamanya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dia meminta cerai kepada suaminya. Baik. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada akhwat ini. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suaminya. Amin. Apa ini maksudnya? Cukup ya, cukup satu lagi. Bagaimana menyikapi dua orang yang salah tapi berbeda akidah? Misalnya orang yang lurus akidahnya berbuat salah, maka yang disalahkan individunya. Adapun ketika ahlu bid'ah yang salah, maka disalahkan pahamnya. Apakah hal seperti ini benar? Baik. Tentunya berbeda cara menyikapi ya, dua orang yang melakukan kesalahan. Yang satunya akidahnya lurus, akidahnya ahlus sunnah, jatuh dalam kesalahan. Dan itu biasa terjadi ya, biasa. Seorang yang akidahnya bagus, ya terkadang jatuh dalam penyimpangan. Dalam keadaan dia sebenarnya tidak menginginkan. Atau mungkin dia ada syubhatnya, ada ta'wilnya. Maka menyikapi yang seperti ini disikapi dengan seperti biasa. Seperti orang yang terjatuh dalam kesalahan yang wajar itu terjadi. Biasa saja. Ya, dia tetap dikatakan ahlus sunnah. Ya, sebab itu banyak terjadi di kalangan ulama. Seperti misalnya Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi itu asalnya akidahnya lurus. Tapi ternyata ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dikritik oleh para ulama berkaitan dengan asma wa sifat. Ya, tetapi kesalahan beliau ini tidak mengeluarkan beliau dari ahlu sunnah. Mereka tetap dikatakan ulama ahlu sunnah, diambil pendapatnya, dibaca buku-bukunya dan dihormati mereka. Faham ya? Berbeda dengan memang betul-betul ahlu bid'ah. Betul-betul ahlu bid'ah ya. Ya. Bukan, bedakan antara orang yang terjatuh dalam bid'ah dengan ahlu bid'ah. Sudah bedakan. Ya. Kalau ahlu bid'ah memang dia apa namanya? Tahu sudah disampaikan dalil, sudah jelas baginya dalil, tapi memang dia membela bid'ahnya bahkan mendakwahkannya. Tapi ada orang terjatuh dalam bid'ah, dia mungkin tidak tahu. Ya, begitu disampaikan, ya baru dia memahami dan mengerti dan akhirnya meninggalkan. Itu bukan ahlu bid'ah ya. Ya. Tapi kalau memang betul-betul ahlu bid'ah, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, ya sudah tentunya cara menyikapinya tidak sama dengan ulama ahlu sunnah. Sebab memang asalnya dia sudah menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya. Ya. Baik. Wallahu alam. Cukup ya. Kalau ada pertanyaan fikih yang ditanyakan di pelajaran fikih ya. Kalau pelajaran akidah yang berkaitan dengan akidah saja. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.